السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Kepada seluruh alikhwa alakhwat sekalian di pelajaran bahasa Arab kita di bulan Syawal, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada kita semua. Tak terasa sudah beberapa lama kita istirahat dikarenakan Ramadan dan juga Idul Fitri, dan walaupun sudah di pertengahan bulan Syawal, tidak mengapa ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, menerima semua amal ibadah kita, dan memasukkannya ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama. Tak terasa sudah kurang lebih interaksi kita dengan kitab ini sejak tahun 2007, yakni kurang lebih 13 tahun lamanya kita dekat dengan kitab ini. Kita mempelajari jilid yang pertama, kemudian setelah itu jilid yang kedua, dan alhamdulillah juga sudah kita pelajari jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengulang kembali Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, untuk para pemula, para ikhwah akhwat sekalian yang baru saja belajar bahasa Arab. Di antara alasan kita menggunakan buku ini karena kalau kita perhatikan buku ini, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim, ada huruf fi di depannya, fi Abdul Rahim. Beliau orang India dan bergelut dalam dunia bahasa Arab, dan beliau di Ma'had Lughah Jami'ah Islamiyah Madinah sejak zaman Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Buku ini subhanallah cukup diberikan perhatian besar ke kaum muslimin, terbukti dengan banyaknya majlis-majlis ilmu baik di masjid-masjid maupun di medsos. Kita temukan banyak sekali pembelajaran kitab Durusul Lughah, karena memang buku ini memberikan pembelajaran bahasa dengan tahapan-tahapan yang mudah, mulai dengan hal-hal yang sederhana hingga naik ke tingkat yang lebih kompleks. Yang terlihat dari pelajaran awal, misalnya kalau antum perhatikan dari pelajaran awal, dimulai dengan dua suku kata, hadza kitabun, hadza qalamun, kemudian naik menjadi tiga suku kata, kemudian naik lagi menjadi sebuah kalimat sempurna. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari sampai pelajaran ke-8, dan antum lihat semakin tinggi pelajaran kita, semakin kompleks pelajaran kita. Maka buku ini mengantarkan para ikhwa wal akhwat sekalian dari pemula yang ingin belajar bahasa Arab dari awal, mengantarkan mereka dari tahapan demi tahapan secara mudah insyaallah. Dan ini keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada kita, durusul lughah. Dan ini yang kita temukan selama kurang lebih 13 tahun lamanya kita bergelut dengan kitab ini. Hanya saja memang tujuan akhir dari kitab ini, kalau antum perhatikan ma'asyil ikhwah, di antara titik fokus utama dari kitab durusul lughah ini sebenarnya adalah untuk qiraah, untuk membaca. Ini kemampuan membaca yang dikejar. Dan ini terlihat dari pelajaran-pelajaran, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya. Kemudian adanya kelaziman kita harus membaca harakat huruf terakhir. Kemudian dari tulisan-tulisan yang berharakat, kemudian sampai akhirnya kita disuguhkan dengan tulisan-tulisan tanpa harakat, yaitu tulisan-tulisan gundul, yang lama-kelamaan kita terbiasa untuk melihat kalimat tersebut dan bisa membacanya walaupun tanpa harakat. Maka di sini terlihat fokus daripada kitab ini untuk qiraah. Dan memang rata-rata ikhwah wal akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab ini rata-rata adalah memang tujuannya adalah agar bisa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan langsung memahaminya, langsung memahami maknanya. Begitu pula dalam rangka agar bisa membaca kitab-kitab para ulama yang masih dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, yang mana kita temukan banyak dari buku-buku tersebut tanpa harakat. Maka buku ini sangat bermanfaat bagi ikhwah wal akhwat sekalian yang memang tujuannya dalam rangka untuk membaca. Ya, disuguhkan kaidah-kaidah nahwu dan syarat, tapi sangat-sangat sederhana. Dan uniknya bertahap, diangsur. Dan terkadang bahkan kita temukan penulis sengaja tidak menjelaskan kaidah-kaidah tersebut, tapi langsung kita dipahamkan dengan contoh-contoh nyata dan praktek-praktek nyata dalam latihan-latihan. Dan ini hal yang insya Allah cukup unik di kitab ini. Dan uniknya juga pembaca akan dapat merasakan hasil nyata secara signifikan. Walaupun misalnya dari 4 pelajaran, 5 pelajaran kita pelajari dari kurang lebih 30 bab misalnya, baru di pelajaran keempat antum sudah merasakan bahwa buku ini mengantarkan kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Jadi mulai sedikit demi sedikit penulis menghapus harokat-harokat yang ada dan membuat kita percaya diri bahwa kita bisa membacanya. Kita bisa membaca dan setiap yang belajar, siapa saja yang belajar kitab ini akan merasakan hal yang sama. Maka mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita untuk bisa terus semangat dalam belajar bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dalam talabul ilm dan setiap usaha, setiap semua sarana prasarana yang kita telah kerahkan untuk mempelajari ilmu syar'i ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala yang besar dan menjadikannya sebagai amanah saleh yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke ad-darsu ats-tsamin, pelajaran ke-8, halaman safha 42, halaman 42. Sebenarnya pelajaran ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, dan Al-Akh Abdul Ghaffar baru saja menyampaikan bahwa kita sudah membaca latihan sampai latihan kedua. Kita sudah membaca latihan sampai latihan kedua. Tapi tidak mengapa, izinkan saya untuk membaca ad-darsu ats-tsamin dari awal. Kemudian insya Allah setelah itu kita akan buka kesempatan bagi al-ikhwah al-akhwat sekalian untuk sama-sama membaca latihan ketiga insya Allah setelah ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Ad-darsu ats-tsamin. Antum masih ingat bahwa di ad-darsu ats-tsamin ini ana memberikan mukaddimah yang cukup panjang waktu itu dan sempat kita tulis di papan tulis terkait dengan al-jumlah, ada al-jumlah al-ismiyah, ada al-jumlah al-fi'liyah, dan sempat kita bahas juga sebelumnya adalah aksamul kalimah, bahwa kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada harf. Saya jelaskan secara ringkas saja dan secara cepat saja, Nah, ingat ini bisa dimurajaah di rekaman-rekaman sebelumnya. Kemudian ini kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga hal ini. Kalau bukan dia kata benda, al-ismu, atau yang kedua dia kata kerja, al-fi'lu, atau huruf, al-harfu. Dan di jilid yang pertama ini fokus pembahasan kita tentang isim. Nah, sebagian besarnya 90%-nya bicara tentang isim, tentang kata benda. Ada fi'il tapi tidak banyak. Ada kata kerja tapi tidak banyak. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa kalimat yang disuguhkan di pelajaran-pelajaran jilid satu ini, kalimat-kalimat yang polanya adalah isim di awal kalimat, yakni kata benda yang ada di awal kalimat. Nah, ini disebut dengan al-jumlah tirismiyah, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang bisa dimurajaah rekaman-rekamannya di website Radio Roja atau Roja TV, yang insya Allah bisa antum unduh rekaman-rekaman sebelumnya. Dan di sini ada pola-pola kalimat yang disuguhkan. Setelah itu dipraktekkan di latihan-latihan agar kita terbiasa dengan pola-pola kalimat ini. Ana baca, istami'u jayidan, dengarkan dengan baik, ana aqra. Ad-darsu tsaminu. Pelajaran ke-8. Silakan bagi oleh ikhwah sekalian sekali lagi. Nuzuru ila safha 42. Nuzuru ila safha 42. 42. Ad-darsu tsamin. Pelajaran ke-8, al-mujallad al-awwal. Jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Ad-darsu tsaminu. Pelajaran ke-8. Hadha ar-rajulu tajirun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Saulam. Wa id maratan thaniyah. Hadha ar-rajulu tajirun. Wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri mahmudun. Wasmu at-tabibi sa'idun. Wa'id maratan thaniyah. Ismu at-tajiri mahmudun. Wasmu at-tabibi sa'idun. Baris ketiga. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Baitu at-tajiri amama al-masjidi. وبيت الطبيب خلف المدرسة. سؤالان وعيد مرة ثانية. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. سؤالان. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم أنا selesai baca. Dan alangkah lebih baiknya kita buka kesempatan bagi ikhwah hadir rumah, Abdul Ghaffar, untuk membaca dan membantu saya menerjemahkan. Nah. Tepat. Baik. Khawatir Islam, para pergar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin membaca serta berlatih untuk menerjemahkan apa yang telah diawali bacaan oleh Al-Ustaz tadi di pelajaran ke-8 ini. Anda yang ingin tergabung melalui layanan telepon, silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat. Naam. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan. Pak Darlan. Namun nampaknya terputus nampaknya ya. Halo. Naam. Terputus, Pak, maaf, mungkin dapat mengambil kembali atau di belakang beliau. Saya akan bagi Anda yang ingin masuk dan terhubung melalui layanan telepon, kami angkat kembali. Halo. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Fakih. Umu Fakih, di mana Umu? Kendal. Di Kendal ya, Jawa Tengah. Mohon dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah. Iya. Nah, Umu Fakih, silakan masuk. Nah, Umu Fakih, ada bukunya? Ada. Silakan Umu Fakih. Baca Ad-Darsus-Tsamin kembali dan diterjemahkan. Dapat boleh. Ya. Ad-Darsus-Tsamin. Nah. Pelajaran yang ke-8. Nah. Hadzal Rasulu Tajirun. Bagaimana Rasulu Tajirun? Nah. Terjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang. Dan yang laki itu seorang sopir. Ah, santi, sahih, santi. Lanjut, wasit. Ismut tajiri mahmudun, wasmut tabibi sa'idun. Nah. Nama pedagang itu Mahmud, dan nama sopir itu Sa'id. Ya, bagus sekali, lanjutkan, wasili. Hadzal baitu litajiri. Nah. Rumah ini milik seorang pedagang dan rumah itu milik dokter. Ya, ahsanti. Tidak keberatan kamu kalau sampai selesai? Tidak. Silakan, dapat boleh. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah seorang dokter di belakang sekolahan. Iya. Sementara ini baitut tajiri bentuk apa ini, Umu? Baitut tajiri bentuk kalimat apa ini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya di sini? Baitun mudhaf at-tajiri mudhaf ilaih. Masya Allah. Anti mudarrisa? Al-Talibah. Talib, anak kembali ke Talib. Lepas, khair insyaAllah. Lanjutkan Umu. Liman hadihi syayaratu wa liman tilka. Ya. Milik siapakah rumah ini? As-sayyarah, Umu. Milik siapakah mobil ini dan milik siapakah itu? Nah, Santi, fokus Umu. Hadihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Nah. Mobil ini milik seorang dokter dan itu milik pedagang. Iya, sahih. Satu lagi. Hadihi sayyaratu minal yabani wasilta min Amerika. Nah, santi. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Masya Allah, mumtaz. Ya. Anti mumtaz, al-kira'an mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dan membaca pada pelajaran ke-8 ini. Umu Fakih dari Kendal ya, Barakallahu Fik. Dan berikutnya Ustaz, satu lagi. Kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca pula di kesempatan malam hari ini, silakan kami angkat. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Tamrin. Pak Tamrin dari mana, Pak? Pak Tamrin di Padang. Dari Padang, Insya Allah. Mohon maaf, Pak, mungkin agar lebih fokus dikecilkan saja atau dimatikan volume TV atau radionya, Pak. Halo. Baik, Pak Tamrin, silakan. Pak Tamrin dari Padang. Iya. Sepertinya Pak Tamrin ini pertama kali menelepon, Pak, ya. Sudah lama. Oh iya. Masya Allah. Ada bukunya Pak Tamrin? Terputus. Apakah terputus? Allah. Nampaknya terputus. Mohon maaf Pak Tamrin. Semoga dapat terhubung kembali. Nanti kita angkat pula dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau. Baik, silakan. Sudah ada yang terhubung. Halo. Nah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Setia Budi. Dari mana, Pak Setia Budi? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya. Iya. Pak Setia Budi, kayak haluk. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada bukunya, Pak Setia Budi? Ada, Pak. Ada, iya. Mohon diulang kembali agar sufamin pelajaran ke-8. Oke. Tidak keberatan Pak Setia Budi dibaca semua? Insya Allah saya coba. Silakan. Kalau saya baru juga nih nyambung nih. Iya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Bismillah. Darsus Samin. Ad-darsus Samin. Ad-darsus Samin. Fa-nya dipanjangkan. Oh iya. Ad-darsus Samin. Muntaz. Iya. Pelajaran ke-8. Sahih. Haza rojulut tajirun wajalika rojulut tabibun. Nah, sebentar sebelum dilanjutkan, Pak Setia Budi. Ya. Ar-rajulu itu ada ro yang harus disambung dengan dal sebelumnya. Oh. Berarti iya. Hazar rojulu. Oh iya. Sekali lagi. Hazar rojulu tajirun wajalika rojulu tabibun. Iya, bagus. Sebelumnya tajirun, tanya agak panjangkan. Tajirun. Oh iya. Ulang saja tajirun saja. Ulang saja kalimat tajirun. Tajirun. Iya. Silakan diterjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang siswa. Ah, tabib bukan talib. Oh iya, dokter. Seorang iya. Dokter. Terpleset pisannya Pak Setia Budi, Abbas. Ya, iya. Dimaklumi insyaallah. Iya. Silakan Pak Setia Budi, lanjutkan baris kedua. Ya. Ismu tajiri Mahmudun. Nah. Wasmu tabibun. Nah, disambung. Wasmut disambung dengan ta-nya. Wasmut. Wasmut tabibun Saidin. Ah, wasmut tabibi. Nah, dikasih harakat Pak Setia Budi. Wasmut tabibi kasrah Saidun. Bukan Saidin. Wasmut tabibi Saidun. Bagus. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. Mumtaz, sahih. Lanjutkan, wasil. Hazal baitu litajiri wajalika baitu lit tabibi. Mumtaz, ahsant. Rumah itu rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Mumtaz, Masya Allah. Terus lanjutkan. Wasil. Baitut tajiri amamal masjidi. Naam. Wa baitut tabibi khalfa madrasati. Betul tadi, khalfal, sambung. Khalfal madrasati. Bagus. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ya. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Iya, bagus. Teruskan. Liman hajihi saya rotu. Bagus, hajihi disambung, betul. Bang sekali lagi. Liman hajihi saya rotu waliman. Saya rotu, yangnya panjang. liman hadihis tayaratu waliman tilka. Waliman tilka. Sekali lagi Pak, ikuti saya. Hadihis sayaratu. Hadihis tayaratu. Sinnya disambung ke ya. Hadihis sayaratu. Hadihis sayaratu. Sayaratu. Sayaratu. Bagus. Waliman tilka. Waliman tilka, ya, terjemahkan. Liman milik siapa? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Iya, bagus. Teruskan. Wasil. Masih dua baris lagi. Hadis sayyaratu. Sayyaratu. Ra-nya pendek. Oh iya. Hadis sayyaratu lil tabibi watilka lit tajiru. Lit tajiri ya. Terjemahkan. Mobil ini milik dokter. Iya. Dan mobil itu milik pedagang. Iya, bagus. Terakhir, satu lagi Pak Setiabudi. Hadis tayyaratu minal yabani. Yanya dipanjangkan. Oh iya. Minal yabani. Bagus. Watilka min Amerika. Min Amerika. Iya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Iya, masya Allah. Bagus sekali Pak Setiabudi. Pak Setiabudi, ya. Disarankan buat Pak Setiabudi juga membaca Al-Quran lebih sering. Oh iya. Dengan disimak. Pak Budi tahu panjang pendek, tapi kadang-kadang suka terpleset panjang pendeknya. Iya. Insya Allah kami tunggu telepon Pak Setiabudi kita mau berikutnya. Ya. Insyaallah. Ya. Syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nah, alhamdulillah dari Tangerang telah terhubung Bapak Setiabudi ya. Barakallahu fiik atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya. Ya, kita masuk ke latihan. Cukup sudah murajaah. Baik. Kita masuk ke latihan. Kita tadi sudah selesai latihan pertama dan kedua, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal. Alam sekarang masuk at-tamrin ats-tsalits. Safha 43. Halaman 43. Silakan bagi oleh ikhwah wal akhwat sekalian. Kita loncat ke halaman 43. Latihan ketiga. Perintahnya di sini iqra'il mithalal atiya thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Saya ulang. Iqra'il mithalal atiya thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Apa artinya ini? Iqra'il mithala, baca al-mithal, baca contoh, bacalah contoh. Al-atiya, berikut. Thumma hawwil, kemudian rubahlah. Thumma, kemudian hawwil, rubahlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Mithlahu, sepertinya. Jadi sepertinya di sini ya, kembali ke contoh, seperti pada contoh. Rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti pada contoh. Di sini ada satu contoh. Mithalun. Mari sama-sama kita pahami contohnya. Insya Allah dengan memahami contohnya, yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Misal contoh hadza kitabun. Hadza kitabun. Ada dua kata di sini. Ada hadza, ada kitabun. Anda perhatikan ini kalimat sempurna. Hadza kitabun ini kalimat sempurna. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ini jumlah ismiyah namanya. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Jadi hadza itu kata benda. Hadza kitabun ini kalimat sempurna. Ini buku. Dari dua kata ini, dari kalimat sempurna ini kita rubah. Nah, lihat bagaimana perubahannya dan nanti perubahan ini menjadi patokan untuk soal-soal setelahnya. Nah, patokan perubahannya dicontoh. Perhatikan. Dari hadza kitabun, lihat perubahannya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Antum lihat di sini. Asalnya hadza kitabun, perhatikan perubahannya. Hadza tetap hadza. Tapi kitabun lihat ada alif lam ditambahkan di depannya. Kitabun yang pada awalnya tidak ada alif lamnya, sekarang kita bubuhi dengan alif lam. Sehingga jawab bacaannya hadzal kitabu. Awalnya kitabun jadi al kitabu. Dan nanti insyaallah masih ingat bahwa jika ada alif lam maka dhammatain harus hilang. Tidak boleh ada alif lam dan dhammatain dalam satu kata. Ini sudah pernah kita jelaskan. Maka yang tadinya kitabun sekarang menjadi al-kitabu. Hadzal kitabu. Nah, ketika kitabun menjadi al-kitabu, ketahuilah bahwa sekarang kalimat ini tidak cukup. Harus ditambahkan dengan kata berikutnya. Hadzal kitabu ini menjadi kalimat yang tidak sempurna. Kalau hadza kitabun ini buku, selesai sudah, itu kata kalimat sempurna. Ketika kita katakan hadzal kitabu, seakan-akan kita mengatakan buku ini, lalu kita berhenti. Tidak, kalau kita tidak lanjutkan, maka orang-orang masih menunggu. Apa yang terjadi dengan buku ini? Antum mau mengatakan apa? Kitab ini bagaimana? Apa yang terjadi setelahnya? Tapi ketika hadza kitabun tanpa alif lam, maka ini kalimat sempurna. Ini buku, titik, selesai. Tapi ketika diberi alif lam, hadzal kitabu, buku ini, seakan-akan begitu. Maka harus dilengkapi dengan kalimat berikutnya. Di sini kata pelengkapnya adalah dua kata, li Muhammadin, ada lam dan ada Muhammadin. Dan lam harfu jar. Antum masih ingat pelajaran keempat kalau tidak salah, bahwa lam di sini harfu jar. Dan harfu jar menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah, menjadi majrur. Maka li Muhammadin, tidak benar kalau antum bilang li Muhammadin, salah. Ada lam di situ, li Muhammadin jadinya. Lihat perubahannya di sini. Hadza kitabun menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad, baru sempurna. Baru sekarang kalimatnya sempurna. Buku ini milik Muhammad. Kalau tidak ada li Muhammadin, antum hanya mengatakan hadzal kitabu. Tadi saya katakan seakan-akan antum mengatakan buku ini lalu berhenti. Orang-orang yang mendengarnya masih menunggu antum melengkapi kalimat karena belum lengkap kalimatnya. Hadzal kitabu, buku ini. Nah, ada apa dengan buku ini? Kalau antum berhenti di situ berarti belum lengkap. Maka perlu ditambahkan dengan kata li Muhammadin, milik Muhammad. Dan alhamdulillah kalimat yang terakhir yang kita akan tambahkan sudah ada di setiap nomornya di belakangnya. Nah, untuk melihat halaman berikutnya, kata terakhir yang sebagai pelengkap itu sudah ada disediakan oleh penulis alhamdulillah di setiap soal dan ada di belakangnya. Untuk memastikan antum paham, ana baca nomor 1. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwah-ikhwah sekalian di rumah untuk bisa melanjutkan nomor 2 dan seterusnya. Kita coba nomor 1 dulu. Ikhwan-ikhwah di rumah yang mendengarkan pelajaran kita, sama-sama ikut mencoba untuk menjawab. Sama tidak jawabannya dengan jawaban saya. Rakam wahid, soal yang pertama, hadza tabibun. Ini dokter. Tadi sudah saya katakan hadza tabibun sama seperti hadza kitabun. Ini kalimat sempurna. Sekarang dari dua kata yang sempurna ini kita buat menjadi kata lain. Ingat, kata setelah hadza kita beri alif lam. Berarti hadza tabibu. Tadi tabibun dengan dhamma ta'in, sekarang karena ada alif lam, kita hilangkan dhamma ta'innya dengan dhammah saja. Hadat tabibu. Kalau kita berhenti di sini, hadat tabibu sampai situ saja, maka sekali lagi ini bukan kalimat sempurna. Harus ada kalimat setelahnya sebagai pelengkap. Dan alhamdulillah kata pelengkap itu sudah disediakan di setiap nomor. Sebagai contoh, nomor 1 sudah diberikan kalimat minal hindi, dari India. Nah, silakan digabung. Hadat tabibu minal hindi. Sehingga maknanya sekarang hadat tabibu minal hindi, maknanya dokter ini dari India. Mudah-mudahan dengan dua contoh terjelas insyaallah latihan ketiga ini. Kita buka kesempatan bagi oleh khawal hadirin. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa untuk berlatih ataupun menjawab latihan-latihan yang sebagaimana telah disampaikan contohnya oleh Ustaz pada latihan ketiga pada halaman 43 dan 44 ini. Anda yang ingin terhubung 0218236543. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Solo nampaknya. Umar Abdullah ya. Umar Abdullah, masyaallah. Tafadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Umar Abdullah. Kaifa halak? Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Taqabbal minna wa minkum. Amin, amin. Taqabbal ya Karim. Siap Umu? Melanjutkan latihan ketiga? Ya, insyaallah Ustaz. Silakan. Dari nomor 2 Umu Abdullah. Isnan saja, isnan. Ya, kita gunakan angka begitu saja. Wahid, isnan, salasa, begitu saja. Lanjutkan. Wahid. Hadat, topi. Sudah, wahid sudah. Saya isnan. Para isnan. Hadih saya rotu lil mutiri. Dibaca dulu soalnya. Hadih saya rotu lil mutiri. Dibaca dulu soalnya. Apakah soalnya hadis sayyara itu sudah begitu, Mo? Hadis sayyara itu lil mutiri. Nah, soalnya begitu? Atau jawabannya seperti itu? Jawabannya tadi benar seperti itu. Saya minta soalnya dulu dibaca. Hadis sayyara itu, iya tidak? Hadis sayyara itu. Jangan disambung. Saya minta dibaca dulu soalnya. Tidak. Nanti dulu jawabannya, nanti dulu. Hadihi sayyaratun. Iya, baca lil yang belakangnya. Nupah itu lil mudiri. Lil mudiri langsung. Iya, silahkan sekarang jawabannya. Hadihi sayyaratun lil mudiri. Naam, asalnya hadihi sayyaratun. Alaysa dzalik ya Ma Abdullah? Ala. Naam. Sekali lagi, bagaimana jawabannya? Bagaimana perubahannya? Hadihi sayyaratu lil mudiri. Naam, syukuran. Terus lanjut. Wasil. Artinya saja artinya. Ini ya. Mobil. Hadihi sayyaratun, ini mobil. Hadihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik Bapak kepala sekolah. Iya, sahih. Ahsanti. Wasil. Ya. Zalika waladun. Apa maksudnya ya? Nah, baca satu teruskan. Zalika waladun, teruskan. Ibnul mudarrisi belakangnya. Zalika waladun. Lupa ibnul mudarrisi. Tidak usah pakai noktah, langsung saja ibnul mudarrisi. Zalika waladun ibnul mudarrisi. Nah. Silakan dijawab. Zalika waladun ibnul mudarrisi. Bagaimana? Zalika. Pakai alif lam tidak waladunnya? Enggak Ustaz ya. Tidak pakai? Kenapa demikian? Hazil balatu. Dalikal waladu ibnu mudarrisi. Naam, dalikal waladu ibnu mudarrisi. Iya. Itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu bagaimana jawabannya? Laki itu, anak laki-laki itu putra bapak guru. Iya, sahih. Teruskan. Arba'ah. Arba'ah. Tilka satun. Tilka satu min su min suwi suwi sira suwisra suwisra. Iya, orang saya lagi ngomong. Tilka satu min suwisra suwisra. Iya, jam itu dari Swiss. Iya, dari Swiss, sahih. Iya, teruskan. Khamsah. Khamsah. Hadza baitun. Hadza baitu lil muhandisi. Hadza baitu lil muhandisi. Bagus, terjemah. Rumah ini rumah. Rumah ini milik insinyur. Rumah ini milik insinyur. Iya, satu lagi kamu. Sita. Sita. Hadza kolamun. Nah. Hadza kolamu li Abbasin. Hadza kolamu li Abbasin. Sahih, terjemah. Ini pena. Pena ini milik Abbas. Milik Abbas. Ya, syukran Mama Abdullah, syukran laki. Jazakillahu khair wa ila liqa insyaallah fi al-muhadara al-qadimah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung dari Solo, Mama Abdullah, di kesempatan malam hari ini dan menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ketiga ini. Hingga nomor ke 6 ya Ustaz. Ya, sama nomor 6. Berikutnya bagi Anda yang ingin melanjutkan, telah terhubung untuk yang pertama Umadillah di belakang beliau, Anda dapat terhubung di 021-823-6543 melanjutkan membaca latihan ketiga ini. Nah, silakan. Halo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Iya. Omofina. Dari mana Omo? Malang. Dari mana? Omofina Malang. Malang Sila. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Iya. Silakan. Ya, dimulai dari nomor 7 ya. Di nomor 7. Naam. Dalika rajulun. Ya, silakan. Langsung lagi Omo. Sabah. Oh, ya, Naam. Mu'adhinun. Dhalika rajulu mu'adhinun. Dhalika rajulu. Dhalika rajulu mu'adhinun. Naam, mu'adhinun. Tidak ada yang panjang di situ. Mu'adhinun. Mu'adhinun. Iya. Tapi nomornya berapa Umu? Umu Fina? Berapa nomornya? Nomor berapa itu? Nomor Sabah. Sabah yang Umu, mohon maaf sebelumnya, tolong kecilkan dulu suara televisinya. Tolong kecilkan dulu suara televisinya. Sudah Ustaz. Sudah, ya. Silakan. Lanjutkan. Hadihi baizotun. Sudah diterjemahkan belum? Oh, diterjemahkan dulu yang nomor 7 Ustaz. Silakan. Anak laki-laki dewasa itu. Anak laki-laki dewasa. Apa laki-laki dewasa saja? Laki-laki dewasa itu seorang muadzin. Iya, sahih. Teruskan. Hadhihi baydhatun. Jazakallah. Kabiratun. Nah, jangan lupa nomornya. Berapa nomornya, Om? Nomor samanya. Samanya. Telur ini besar. Iya. Santi, lanjutkan. Tis'a. Iya. Hada mindilun. Naam. Wasihun. Wasihun, naam. Hada mindilu wasihun. Apa yang kurang? Hadal. Ya. Hadal mindilu wasihun. Muntaz. Hadal mindilu, sahih. Sapu tangan ini kotor. Iya. Terakhir, 10. Asyara. Hada hakibatun. Sebentar. Hada wala hadihi. Oh, hadihi hakibatun. Iya. Lil mudarisi. Lil mudarisi. Naam. Hadihi hakibatu. Ah, apa yang terlupa? Hadihil hakibatu lil mudarisi. Muntaza. Muntaza. Tas ini milik guru. Milik guru. Iya, syukran. Syukran Ummu Fina. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Sepertinya pertama kali menelepon. Iya. Alhamdulillah bisa masuk dari Malang. Alhamdulillah. Iya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullah khairan Ummu Fina dari Malang yang telah terhubung dan telah membaca latihan ketiga ini hingga akhir dari nomor ke 10. Berikutnya Ustaz. Nah, sebetulnya cukupkan sampai sini. Naam. Baik. Nah, walaupun masih ada waktu, kita buka tanya jawab saja. Kalau ada pertanyaan, jika tidak kita tutup insyaallah. Naam. Adapun pertanyaan dari pesan singkat ataupun WhatsApp yang masuk di kesempatan malam hari ini tidak ada yang sesuai dari materi. Mungkin hanya terkait dengan kitab saja. Nah, mungkin kita akan akhiri saja percobaan kajian kita. Silakan Ustaz. Iya, hari ini malam ini katakan sebagai panasan. Panasan. Jadi insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Dan alhamdulillah kita barusan menyelesaikan latihan ketiga. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke latihan keempat. Kiranya demikian itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.